Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan dan kebaikan pada hari ini. Dan salah satu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebersamaan kita pada hari ini, dan lebih lagi ketika kita mencoba untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk mengungkapkan apa keinginan-keinginan Allah, dan kemudian kita usahakan bagaimana mengimplementasikannya secara semaksimal mungkin di dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita akan membahas ayat 66 dari surat Al-Hijr yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadaina ilaihi zalikal amra anna dabiraha ula'i maqtu'um musbihin. Dan telah kami wahyukan kepadanya, yaitu Nabi Lut, perkara itu, yaitu bahwa mereka akan ditumpas habis di waktu subuh. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini masih bercerita tentang seputar kisah Nabi Lut alaihissalam. Kalau di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan informasi bagaimana malaikat kemudian memberikan saran dan cara apa yang harus dilakukan oleh Nabi Lut berkenaan dengan azab yang akan dijatuhkan kepada kaumnya, bahwa Pak Asri bi ahlika bi qati' minal laili wa tabi' adbarahum, bawa keluargamu, bawa pengikutmu, bawa orang-orang yang beriman di penghujung malam, dan jangan ada salah seorang dari kamu yang melihat ke belakang karena akan tidak akan bisa menahan gejolak perasaan ketika melihat bagaimana kampung atau masyarakat Nabi Lut alaihissalam yang ingkar itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qadaina ilaihi zalikal amra, dan telah kami wahyukan kepadanya Lut tentang perkara itu. Apa yang akan terjadi terhadap kaumnya ini diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, bahwa apa yang selanjutnya harus dilakukan Nabi Lut alaihissalam itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan suatu informasi yang sangat penting karena memang kondisinya adalah kondisi emergensi, di mana Nabi Lut alaihissalam tidak akan mampu bergerak sendiri, mengambil inisiatif sendiri, karena keadaan begitu sangat genting dan harus ada pengarahan dari yang maha perkasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kondisi ketika negara dalam keadaan kacau, maka yang dibutuhkan adalah bagaimana adanya pengarahan-pengarahan dari pimpinan tertinggi ya, untuk memberitahukan apa yang harus dilakukan oleh masyarakatnya dan sebagainya. Begitu juga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menuntun Nabi Lut alaihissalam dan juga para pengikutnya apa yang harus mereka lakukan. Sama seperti yang terjadi dengan kisah Nabi Musa alaihissalam ketika melarikan diri bersama dengan pengikutnya. Nabi Musa tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kata Allah, bawa kaummu ya. Kemudian ketika Nabi Musa berada di Laut Merah, bingung, tidak tahu harus melakukan apa, Allah kemudian memberikan petunjuk, pukulkan tongkatmu ke laut itu dan lewati laut itu ya. Sampai ke ujung, Allah kemudian mengatakan lagi, pukulkan lagi tongkatmu, maka kemudian laut itu menyatu kembali dan akhirnya menenggelamkan Fir'aun dan juga pengikutnya yang saat itu berusaha untuk menyusul Nabi Musa alaihissalam. Nah, di dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa keluargamu pada penghujung malam, annada biraha ula'i maqtu'um musbihin, bahwa mereka itu akan ditumpas habis di waktu subuh. Pertanyaan kita adalah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum Nabi Lut alaihissalam di waktu subuh? Ya, jawabannya salah satunya adalah ini merupakan azab yang datang sebelum azab besar itu datang. Ketika ada serangan mendadak dalam keadaan seseorang lagi tidur, dia tidak akan mampu melakukan apapun ya. Dia akan gelagapan, kebingungan, bahkan jangankan orang lain, dirinya sendiri pun mungkin tidak tahu harus melakukan apa. Inilah mungkin salah satu jawaban kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab di waktu subuh kebanyakannya, terutama sekali dalam beberapa kisah periwayatan tentang azab yang diturunkan kepada pengikut para nabi yang ingkar, karena sebagai suatu azab yang besar dari Allah untuk menunjukkan bahwa mereka itu tidak ada apa-apanya, kita itu tidak ada apa-apanya, dengan segala kekuatan militer yang besar, dengan segala kemampuan teknologi yang canggih, tetapi kalau Allah menghendaki, Allah akan turunkan azab di mana tidak ada seorang manusia pun yang mampu untuk melawan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz Jenal Arifin, kami persilakan. Terima kasih Ustaz. Perdana ayat 66 dari surah Al-Hijr ini menginspirasikan kepada kita tentang amal yang terputus. Wa qadaina ilaihi zalikal amr anna dabiro haula maqtu'um musbihin. Dabir berasal dari bahasa Arab dabaro, dubur, akhir, karena dubur artinya belakang, kubul artinya di depan, dabir akhir artinya akhir, ending, finish. Dari kaum Lut, maqtu, terputus, musbihin, di waktu subuh. Bisa dikatakan maqtu, terputus, karena memang nyawanya sudah habis di waktu subuh. Atau maqtu, terputus, karena generasi mereka sudah tidak ada lagi. Maqtu, kita juga menemukan terputus karena amalnya yang baik dan buruk sudah tidak bisa dinilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena keingkarannya kepada Nabi Lut alaihissalam. Terkait dengan maqtu yang menjadi sumber inspirasi kita pada ayat 66 ini, ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salasin, shadaqatun jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladun shalihin yad'u lah." Kalau anak Adam meninggal, inqata'a, maqtu', terputus seluruh amalnya kecuali tiga: shadaqatun jariyah, sedekah yang berkesinambungan, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh dan mendoakan orang tuanya. Ada baiknya di pertemuan yang singkat ini kita kaji tiga hal ini, supaya bagaimana manusia yang hidup sementara ini tapi memiliki sesuatu amal yang berkesinambungan dan tidak terputus. Shadaqatun jariyah, sedekah yang berkesinambungan. Sedekah yang berkesinambungan tidak seperti yang dipahami oleh masyarakat kita saat ini. Ketika nenek moyangnya membangun masjid pada zaman tahun 60-an dan rupanya sekarang mau direnovasi, maka ahli waris menyangkalnya dan tidak membenarkannya. Karena apa? Karena ketika masjid itu direnovasi, maka terputuslah sedekahnya. Ini adalah pemahaman yang salah. Shadaqatun jariyah, sedekah yang berkesinambungan, itu dapat dipahami dari firman Allah Subhanahu wa taala, la yutbi'u ma anfaqu mannaw wala aza. Selama sedekah itu tidak dibarengi dengan manna, mengungkit-ngungkit, dan aza, menyakiti si penerimanya, maka dia disebut dengan shadaqatun jariyah, sedekah yang berkesinambungan. Karena apa? Karena padi itu tidak terserang hama wereng. Hama werengnya itu adalah dalam sedekah, hama wereng sedekah yang merusak tanaman padi itu adalah mengungkit-ngungkit dan menyakiti si penerima. Dalam hal ini berarti menghancurkan bangunan lama untuk terus dengan direnovasi dengan bangunan baru. Oh, ahli waris dan pemberi sedekah masih tetap berstatus shadaqatun jariyah, karena sedekah akan rusak apabila ada mengungkit-ngungkit dan menyakiti orang yang menerimanya. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Adapun kalau ilmu tidak bermanfaat bagi orang lain atau merusuhkan, mencederai, merusak, maka dia tidak bagian dari amal-amal yang bermanfaat. Dan yang ketiga, waladun sholih yad'ulah, anak yang soleh berdoa kepada orang tua. sebagaimana ilmu orientasinya pada manfaatnya, maka anak pun orientasinya adalah kesolehan dan mendoakan. Artinya apa? Segala sesuatu yang bermanfaat terkait dengan ilmu ataupun lainnya, selama dia memberi manfaat pada orang lain walaupun orang itu telah wafat, maka dia memiliki amal yang masih berkesinambungan. Begitu juga apabila ada istri yang soleh mendoakan yang meninggal, suaminya meninggal, atau tetangga yang soleh mendoakan jirannya yang meninggal, atau orang tua yang soleh mendoakan anaknya yang meninggal, semua itu termasuk dari amal yang tidak terputus, dari amal yang berkesinambungan. Maqtu'um musbihin, terputus di waktu subuh, menginspirasikan kepada kita di usia yang tipis dan sementara ini perlu ada amal yang tidak terputus, yaitu terkonsentrasi pada tiga hal: bersedekahlah, jangan pernah mengungkit dan mencederai, berilmulah dan memberi manfaat dengan ilmu yang ada, dan jadilah orang baik karena kebaikan kita membuat orang lain mau mendoakan kita, karena orang baik akan berteman dengan orang yang baik juga. Ya, terima kasih Ustaz Janal. Para pendengar rahimakumullah, akibat dari perbuatan yang tidak baik, sebagaimana tadi yang sudah dipaparkan oleh Ustaz Janal, bahwa perbuatan baik itu akan memberikan suatu tindak lanjut, akan memberikan pahala yang berkelanjutan di dalam kehidupan seseorang. Sebaliknya, pada saat kita melakukan tindakan-tindakan negatif, melakukan tindakan kejahatan dan maksiat, atau siapa saja, maka yang terjadi adalah kita akan memperoleh dampak negatif dari apa yang kita lakukan. Kisah kaum Nabi Lut yang melakukan tindakan homoseksual yang begitu sangat diingkari oleh secara fitrah manusia saja, ya, dan mereka adalah merupakan orang-orang yang sakit sebenarnya, tetapi sudah begitu sangat membahayakan kondisinya, maka yang terjadi adalah mereka itu maqtu'um musbihin, ditumpas habis di waktu subuh. Di dalam keterangan ayat lain, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana mereka itu dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Ini di dalam surat Al-Hijr ayat 73. Artinya apa? Beginilah akhir kehidupan dari orang-orang yang tidak melakukan kebaikan. Akhir dari kehidupan orang-orang yang hidupnya hanya dipenuhi dengan kemaksiatan dan dosa. Tidak ada rasa bahagia yang akan dia terima. Akan tetapi sebaliknya, penyesalan dan ratapan yang tidak akan pernah habis, karena selamanya dia akan mendapati dirinya berada dalam kondisi kesulitan dan akan mendapatkan hukuman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sudah saatnya dan sudah layak kita untuk berpikir ulang kembali, memikirkan kembali apa yang sudah kita lakukan selama ini. Kalau ternyata masih sedikit volume kebaikan yang kita lakukan, maka itu artinya kita banyak menghabiskan sisa umur kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka coba pada kesempatan berikutnya, pada sisa-sisa umur yang masih ada, kita isi dengan nilai-nilai kebaikan, karena itu akan menyebabkan kita menanam amal jariah di dalam kehidupan kita, yang sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Janal tadi, itu akan memberikan kelanjutan pahala. Mungkin bahasa sekarang ini seperti multi level marketing, ya. Ketika seseorang menyampaikan, mempresentasikan barang-barangnya kepada orang lain, orang membeli, maka si yang pemberi petunjuk tadi akan mendapatkan keuntungan dari perbuatan baik orang lain. Seperti itulah mungkin, dan itu berangkat daripada bagaimana Allah memberikan ganjaran kebaikan kepada umatnya. Mari sekali lagi kita berusaha untuk melakukan kebaikan, karena kita pasti akan mendapatkan nilai-nilai kebaikan dan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita jauhi keburukan karena itu tidak akan pernah memberikan manfaat kepada kita. Sisa umur kita sudah begitu sangat sedikit, oleh karena itu jangan lalaikan diri kita dan jangan habiskan sisa umur yang masih tertinggal dengan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.